Ros FM Jakarta. Semuanya penting. Pada bulan kedua di awal kuliah saya, seorang dosen memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, akhirnya saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis tersebut. Dan sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, pertanyaannya demikian. Siapa nama depan wanita yang menjadi petugas pembersih sekolah ini? Pada saat itu saya yakin, pasti ini bercanda. Karena memang saya sering melihat perempuan ini. Orangnya tinggi, berambut gelap, dan berusia sekitar 50-an. Akan tetapi bagaimana saya tahu nama depannya? Akhirnya saya kumpulkan saja kertas ujian saya. Tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya kepada dosen tersebut. Pak, mengenai soal terakhir tadi, itu akan dihitung atau tidak? Lalu dosen itu menjawab. Ya, tentu saja dihitung dong. Begitu kata si profesor. Lalu dosen itu berkata kepada kami, pada perjalanan karirmu, kamu akan ketemu banyak orang. Semuanya itu penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara. Walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas assalamualaikum. Sampai saat ini saya selalu ingat pelajaran itu. Dan saya kemudian tahu bahwa nama depan ibu pembersih sekolah itu adalah Anissa. Ya, kita memang harus mengingat seseorang yang sudah berupaya baik dengan kita. Walaupun dia hanya seorang petugas pembersih sekolah, luar biasa jasanya. Dan perlu kita ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.